Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati amalina man yahdihillahu fala mudillalah ومدلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَمَّا بَعْدٍ حَادِرٍ قَوْمِ مُسْلِمِينَ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا الحمد لله kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita pada kesempatan pagi hari ini untuk kembali bisa bermajlis melanjutkan membaca kitab Riyadhus Shalihin terakhir sampai hadis ke 1156. Kita masuk wa'an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah alaihi salatu wassalam dzakara yaumal jumu'ati فقال فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها متفق عليه. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang keutamaan hari Jumat. Faqala, beliau bersabda, fiha sa'atun, di hari Jumat ada satu waktu tidaklah seorang hamba berdoa dan sesuai tepat pada waktu tersebut dalam keadaan dia berdiri salat, wahwa qa'imun yusalli, dalam keadaan dia berdiri sedang melakukan salat, ya sallallahu syai'an, dia meminta kepada Allah di waktu tersebut sesuatu apapun itu, illa atahu iyyah, kecuali pasti Allah akan memberikannya, wa asyara biyadihi yuqalliluha, Rasul mengisyaratkan dengan tangannya, yuqalliluha, yakni memberitahukan sedikitnya waktu tersebut. Hadirin yang melihatkan, ini hadis pertama yang menyebutkan tentang keutamaan adanya satu waktu di hari Jumat yang tidaklah seorang hamba memohon apapun itu kepada Allah, pasti Allah akan memberikannya. Satu waktu itu disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa qa'imun yusalli, berdiri dalam keadaan salat, dan itu pada waktu setelah selesai salat Asar. Ini akan kita bacakan keterangan-keterangan dari beliau tentang hadis ini insyaallah. Hadis yang kedua yang berbicara tentang keutamaan adanya satu waktu di hari Jumat tidaklah seorang hamba berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala bertepatan dengan waktu tersebut kecuali Allah akan memberikan permintaannya. Ketika kapankah itu? Disebutkan dalam hadis yang kedua. Kita bacakan. Wa'an Abi Burdata ibni Abi Musa al-Ashari dari seorang putranya sahabat Abu Musa Al-Asy'ari. Beliau bernama Abu Burdah, putra Abu Musa Al-Asy'ari, sahabat Nabi radhiyallahu an. Qala, beliau berkata, qala Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, berkata sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma kepada beliau putranya sahabat Abu Musa Al-Asy'ari, asmi'ta abaka yuhadithu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sya'ni sa'atil jum'ati, apakah engkau pernah mendengar bapakmu membawakan hadis Nabi, menceritakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan satu waktu yang mustajab di hari Jumat? Qala qultu na'am, beliau mengatakan ya, aku pernah mendengar itu. Yaqul, bapakku yakni Abu Musa Al-Asy'ari beliau mengatakan, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, hiya ma baina ayajlis al-imam ila an tuqdiya salatu. Itu adalah waktu antara imam duduk sampai selesai salat Jumat. Itu adalah waktu antara imam duduk, baina an yajlis al-imam, imam duduk, ila untuk dia salatu, sampai salat itu selesai. Ini waktu yang disebutkan yang kedua. Manakah yang kuat dan bagaimana caranya? Bukankah antara imam berkhutbah sampai salat tidak boleh kita bicara? Dan bagaimana dengan hadis yang pertama tadi, ba'da salat asar, tetapi Nabi mengatakan wa huwa qa'imun yusalli, dia berdiri dalam keadaan salat. Bagaimanakah itu? Jawabannya adalah dari keterangan Syekh Mursaimin yang akan kita bacakan sekarang insyaallah, Pak. Tidak nunggu minggu depan. Yang ketiga, hadis yang ketiga disebutkan oleh Imam Nawawi, yang ketiga dalam perihal keutamaan ibadah salat Jumat, atau lebih tepatnya harinya, hari Jumatnya. Wa an Aus ibni Aus radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min afdali ayyamikum yaumul jum'ati, sesungguhnya afdal hari yang ada pada kalian adalah hari Jumat. Fakthiru alayya minas salati fih, maka perbanyakilah oleh kalian untuk bersolawat kepadaku di hari Jumat. Inna salatakum ma'rudatun alayya, karena selawat kalian kepadaku tersampaikan kepadaku. Tiga hadis ini yang akan kita bacakan keterangan dari Syekh Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Qala Syekh, هذه الأحاديث الثلاثة فيما يتعلق بالجمعة. Tiga hadis yang barusan kita bacakan berkaitan tentang hari Jumat. Kalau yang kemarin berkaitan dengan kedatangan orang dalam menunaikan ibadah salat Jumat. Kalau ini hari Jumatnya. Fama al-hadith al-awwal, adabun hadith yang pertama yang tadi kita bacakan, hadith sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Wa hadis tsani, demikian juga dengan hadis yang kedua, hadis sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhuma, disebutkan oleh Syekh, fa fihi ma bayanun anna fi yaumil jum'ati sa'atun. Dalam dua hadis tersebut terdapat keterangan dari Nabi adanya di hari Jumat satu waktu yang sangat istimewa. Satu waktu yang sangat istimewa. Apa keistimewaannya? Keistimewaannya, la yuwafikuha abdun muslimun yasallallahu syai'an illa atahu iyyah. Tidaklah seorang hamba memohon kepada Allah bertepatan dengan waktu tersebut kecuali Allah akan memberikan apapun yang dia minta, apapun. Kenapa? Karena ini menggunakan lafaz syai'an nakirah yang menunjukkan kepada keumuman semuanya. Antum minta apa? Ilmu, minta kesehatan, minta rezeki, minta istri, ya. Niki sinten maksin di? Niki sinten mawon? Jaluk bojo entuk pak. Ya, selama belum pak. Kalau sudah lebih empat ya jangan pak. Hadirin sekalian, apapun itu Allah Maha Mampu. Jangan menganggap sesuatu itu berat bagi Allah. La yu'adzimhu syai. Tidak ada sesuatu apapun yang besar bagi Allah. Semuanya hayyin, mudah dan ringan. Semuanya gampang. Tidak ada yang berat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga mari kita perhatikan waktu-waktu tersebut yang Nabi menjanjikan. Siapa saja yang berdoa bertepatan dengan waktu itu dikabulkan. Ini janji. Innallaha la yukhliful miyad. Allah tidak akan menyelisihi janjinya. Hari Jumat adanya. Kalau hari lain, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, itu tidak ada kepastian. Tetapi tidak berarti kita pesimis lah. Doa dina Senin orang dikabulkan, bukan seperti itu juga. Karena keumuman ayat ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, aku akan mengabulkan doa kalian. Sehingga doa itu harus disertai dengan keyakinan akan terkabulkan. Jika lo ternyata kita sudah berdoa kok tidak kunjung merasa dikabulkan, maka introspeksi diri. Jangan salahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi perlu kita ingat, di sana ada hal-hal yang menghalangi terkabulkannya doa. Di antaranya adalah cara usaha kita dalam mencari rezeki, ada yang haram. Itu di antaranya. Makanan, minuman yang haram. Nabi mengatakan, atib kasbak, tustajab da'watak, perbaiki kasabmu, usahamu, maka engkau akan dikabulkan doamu. Ini menunjukkan bahwa makanan, minuman, atau penghasilan yang tidak baik, menyebabkan terhalanginya, terkabulnya doa. Atau Rasul menyebutkan dalam hadis Arba'in Nawawi, hadis yang ke-10, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Dzakar rajul yutilu as-safara ash'atha akhbara yamud yadil sama fa yaqul ya rabbi ya rabbi ya rabb wa mad'uhu haram wa mad'amuhu haramun wa mashrubu haraman wa qudib al-haram wa bilsum haram fa an yastajib lah." Rasul menyebutkan tentang orang yang safar panjang. Safar itu salah satu sebab dikabulkannya doa. Nabi mengatakan, Thalathun da'wat mustajabat la syakka fihinna. Ada tiga doa yang sangat terkabulkan dan tidak ragu padanya. Da'watul mazlum, da'watul musafir, wa da'watul walid ala waladihi. Doanya orang yang terzalimi. Yang pertama, doanya orang yang musafir. Yang kedua, doanya orang tua, doa kejelekan bagi anaknya. Musafir, bisa jawab doanya. Tetapi, belum tetapi. Dia asy'ats akhbar. Acak-acakan rambutnya dan kotor bajunya. Menunjukkan dia butuh pertolongan. Safarnya sudah lama, jauh, butuh pertolongan. Yang mujadil sama mengangkat tangannya ke langit. Dan ini juga Allah malu untuk tidak memenuhi seorang yang berdoa yang mengangkat tangannya kepadanya meminta. Tetapi, masih berikutnya. Dia pun mengatakan, ya Rab, wahai Rab, wahai Rab, wahai Rab. Ini apa? Tawasul. Biasmil husna. Ya Rab, ya Rab, ya Rab. Minta. Merengek kepada Allah Azza wa Jalla. Walaha fi du'a. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ini semuanya asbab terkabulkannya doa. Musafir, acak-acakan bajunya kotor dalam keadaan dia butuh mengucapkan Bismillah Husna, mengangkat tangan ke langit. Masya Allah. Tetapi Nabi mengatakan, wa mad'amu haramun, makanannya makanannya haram. Wa mashrabu haramun, minumannya minumannya haram. Wa malbasu haramun, pakaiannya dibeli dari harta yang haram. Wa ghudhiya bil harami, dan dia diberi suplemen dari yang haram. Fa'ani syajabulah. Maka bagaimana mungkin itu akan dikabulkan? Maka kalau kita berdoa tidak dikabulkan, maka introspeksi diri. Bukan Allah tidak mampu memenuhi doamu. Menciptakan langit bumi saja mampu. Permintaanmu berapa? Enteng. Cuman kue buah sih gak kena haram. Tidak dikasih. Haram itu ada dua. Ini sedikit. Gak masalah ya tambahan. Haram itu ada dua. Haram yang pertama bentuknya haram. Yang kita konsumsi haram. Haram lidatihi. Bahasa Arabnya. Haram karena memang bentuknya itu dagingnya atau makan tersebut, minuman itu haram. Ya daging babi contohnya. Darah, minum. Yang berikutnya haram li ghairi, haram karena faktor lain. Faktor mencuri, faktor menipu, faktor korupsi, faktor-faktor lain. Yang itu semuanya menyebabkan haram. Budin halal apa haram, Pak? Halal. Ini nyabut ngene tanggane orang izin. Aku kencot banget lu lajan. Cabut bengi sup gampang. Ngomong kelalen. Orang ngomong sebulan, Pak. Wis dadi apa niku, Bang? Warna-warna. Deke ngomong anu ngapurane iki aku wingi kelalen. Makane aku kaget ki butin arep engko gawe lemet ilang. Pantrikan. Walah dan. Hadirin makan. Itu bisa menyebabkan tidak terkabulkannya, Pak. Ad-du'a. Yang kedua, kaum muslimin baru kita perhatikan. Kalau kita berdoa kok tidak kunjung dikabulkan. Itu ada dua. Yang kemungkinan pertama tadi. Memang tidak dikabulkan. Atau kemungkinan yang kedua. Apa itu? Aisyah bin Utsaimin mengatakan, pengabulan doa itu ada beberapa jenis. Yang pertama, fauran. Dikabulkan seketika. Ya Allah, dikabulkan seketika. Yang kedua, dikabulkan tetapi nanti pada waktunya. Pada waktunya. Allah lebih tahu kapan dikabulkannya permintaan tersebut. Ya. Yang ketiga, Allah gantikan, dikabulkan kapan itu bisa satu saat ketika kita masih hidup. Atau sepeninggal kita, dikabulkannya doa kita pada keturunan kita. Pada keturunan kita. Bisa terjadi itu. Dan yang keempat kata Syekh, pengabulan doa itu bisa diganti dengan yang lebih baik daripada yang kamu pinta. Ini yang kadang-kadang kita tidak memahami. Aku dongan jaluk 10 miliar. Ini kok orang 9 miliar acan. Munate jenengan Pak jaluk 10 miliar. Terenate nggih seniki Pak donga Pak. Mboten napa. Itu mudah bagi Allah mengabulkannya. Tetapi kenapa kok tidak diberi 10 miliar? Allah berikan yang lebih baik. Berupa keistiqomahan di atas sunnah. Wah ini lebih baik Pak. Kenapa? Karena Allah mah tahu. Nek jenengan diwe 10 miliar orang aji maning. Miret bumengendi. Ngesibuk dunia. 10 miliar aji maning. Apa sih? Bingung Pak kakek duit. Karena itu tidak dikasih uang segitu. Supaya Pak. Istiqomah dalam sunnah. Masya Allah. Dunia 10 miliar membawa ke neraka. Loh kok bisa? Karena tanpa ilmu dunia itu pasti membawa ke neraka. Kalla innal insana la yadha arra'ahu istaghna. Janganlah sekali-kali kau seperti itu. Sesungguhnya manusia la yadha pasti akan menyimpang. Pasti akan melampaui batas. Ar-ra'ahu istaghna. Ketika dia merasa tidak butuh kepada Allah. Ketika dia merasa sudah kaya. 20 miliar pecicilan Pak. Ngerti pecicilan ya? Tidak butuh lagi kepada Allah. Itu bahaya. Ya. Tapi. Itu bahaya kaum muslimin. Karena itu Allah tidak mengabulkan. Tetapi dikabulkan dengan bentuk lain. Dikasih ilmu. Dikasih keturunan yang saleh, salihah. Yang lain-lainnya. Nah, kita kembali ke materi. Di hari Jumat. Ada satu waktu. Kapankah itu? Dan jawab pertanyaan tersebut. Qala Syekh. Wahada min khasa'is yaumil jum'ati. Keistimewaan ini adalah keistimewaan yang berkaitan dengan hari Jumat. Khusus hari Jumat saja. Fiha sa'atun idza saltallaha fiha syai'an. Di hari Jumat itu ada satu waktu. Apabila engkau meminta kepada Allah. Ayya syai'. Apapun permintaanmu. Yakun malam yakun isman. Pasti akan terwujud. Kata Nabi. Kata Syekh. Ini keterangan Syekh. Pasti akan terwujud. Illa kecuali. Yang Rasul sebutkan. Apa? Doa dosa. Ya, dan doa memutus tali silaturahmi. Minta dosa. Ini tidak akan dikabulkan. Dan meminta untuk memutus tali silaturahmi. Ini juga dosa yang haram. Fa innallaha dosa yang haram. Ini doa yang haram. Fa innallaha ta'ala ijibuhu. Permintaan apapun selain dua itu. Maka Allah pasti akan mengabulkannya. Lakin fil hadithi wa huwa qa'imun yusalli. Tetapi dalam dua hadith ini. Ada dua hal yang sulit untuk difahami. Untuk perhatikan di sini. Hadis Abu Hurairah yang tadi kita baca. Nabi mengatakan apa? Saya bacakan kembali. Fiha sa'atun la yufiguha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli. Di hari Jumat itu ada waktu, ada satu waktu di dalam seorang hamba memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu apapun kecuali Allah akan kabulkan. Wa huwa yuqaimun yusalli. Nabi mengatakan dia dalam keadaan berdiri salat. Pertanyaannya, ini dilakukan setelah selesai salat Asar. Lah pripun pak? Mbok bar salat ngasar boten nonton salat. Hadis yang kedua disebutkan bahwasanya doa tersebut adalah ma baina an yajlisal imam ila an tuqdiya salat. Waktu mustajab itu adalah antara imam ketika duduk berdiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, duduk azan. Dari semenjak duduknya imam sampai selesai salat Jumat. Mbok ora entuk ngomong omalan dongan nang kono kepripun niku pak. Nah niki. Butuh keterangan mboten? Butuh keterangan. Bagaimana cara memahami dua waktu mustajab ini? Qala Syekh Ibnu Taimin. Kita lanjutkan ceramah beliau. Wa syarun Nabi alaihi salatu wasalam yuqallu hadhihi as-sa'ah. Yani as-sa'ah laysa tawilah. Waktu yang mustajab itu adalah sedikit. Yuqalliluha, Nabi memberitahukan sedikit. Bukan panjang waktunya, sedikit. Pas yang sedikit itu tepat kita berdoanya. Maka akan dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad ikhtalafa al-ulama. Kemudian saya menyebutkan tentang ketepatan waktunya, para ulama berbeda pendapat. Fi ta'yini hadhihi as-sa'ah, tentang kepastian waktu mustajab itu. Mata, kapankah itu ada? Min awalin nahar, apakah itu di awal hari pagi, atau min wasitin nahar di tengah siang, atau min akhir nahar atau pada akhir siang, yakni waktu asar. Perbedaan pendapat. Ikhtilafu fiha ala akthar min 40 qawlan. Para ulama berbeda pendapat sampai lebih dari 40 pendapat. Lebih dari 40 pendapat. Nah, 40 pendapat ini nah disebut satu persatu butuh 40 menit berapa? Kalau satu pendapat 1 menit. Tapi Syekh tidak menyebutkan itu. Menyebutkan dua pendapat yang paling kuat. Qala Syekh, kita melanjutkan ucapannya. Kama ikhtalafu fi ta'yini lailatul qadar ala akthar min 40 qawlan, sebagaimana para ulama berbeda pendapat tentang penetapan malam Lailatul Qadar sampai 40 pendapat. Lakin qad takunu ba'da hadhihi al-aqwal mutadakhilah. Namun ketika dipelajari kata Syekh satu persatu dari pendapat tersebut, kadangkala ada yang sama, ada yang serupa, ada yang masuk sini, ada yang sinkron dan yang lainnya. Mungkin tasaruha dan bisa diringkas. Warja dan yang paling rajih, paling kuat, paling tepat, paling pas sesuai dengan dalil adalah zamanun takunu fihi hadhihi as-sa'ah madal 'ala hadits Abi Musa al-Asy'ari. Yang paling tepat adalah yang disebut dalam hadis Abu Musa al-Asy'ari. Jadi ada dua hadis. Masih ingat Pak? Hadis pertama hadis Abu Hurairah. Hadis yang kedua hadis Abu Musa al-Asy'ari yang tadi di awal kita telah bacakan. Kapan itu? Diulang kembali oleh Syekh. Ma baina ayyajlisal imam ila antuk dia salatu. Waktu yang mustajab itu yang paling kuat adalah di saat imam duduk salat Jumat. Di saat imam duduk salat Jumat, ya, punya duduk untuk khutbah, kemudian akan beri khutbah sampai dilaksanakan selesai salat Jumatnya. Yakni dirinci oleh Syekh, "Idza daqala al-imamu yaumal jum'ati," apabila imam masuk untuk menunaikan salat Jumat, "wasallama," dan telah mengucapkan salam kepada hadirin, "wajalasa," kemudian duduk. Mulai dari situ start. "Min hadzal hin tabdu sa'atul ijaba." Dari semenjak itulah dimulai waktu terkabulkannya doa. Dimulainya waktu terkabulkannya doa. Terus kapan pak berdoa nih? Nah, Syekh mengatakan, "Wa min ma'lum," dan telah diketahui bersama dengan pembahasan yang telah lewat di pertemuan sebelum ini, "Anu idza qama yakhthubu fa innas munsitun." Kewajiban bagi jamaah ketika imam berdiri berkhutbah, maka jamaah itu harus diam. Manusia yang hadir harus munsitun, diam. Nah, doanya kapan? Lakin akan tetapi, Syekh menyebutkan waktunya. Akan tetapi, yumkin, memungkinkan sekali, an yadu'a bainal khutbatain, untuk dia berdoa di antara dua khutbah. Yang dilarang berbicara itu ketika imam berkhutbah. "Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imam yaktubu faqad laghut." Apabila engkau berkata kepada saudaramu, diam, dalam keadaan imam sedang berkhutbah, maka engkau telah berbuat sia-sia. "Faman dhaha fala jum'ata lah," barang siapa yang berbuat lagho, maka tidak memiliki nilai Jumat. Ini ketika sedang khutbah, enggak boleh. Tapi ketika imam sedang duduk, boleh. Duduk yang kapan? Duduk pertama ketika setelah salam. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Duduk, azan. Kamu mengatakan kepada temanmu, "Sini, sini, sini." Boleh tidak? Ketika imam sedang duduk, boleh. Yang tidak boleh ketika imam sedang berkhutbah. Ketika imam sedang duduk di antara dua khutbah, disitulah kata Syekh memungkinkan bagi kita untuk berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Syekh, kita lanjutkan ucapan beliau. "Lakin yumkin an yad'uwa bainal khutbatain," memungkinkan seorang itu berdoa ketika di antara dua khutbah imam sedang duduk. Dan yang kedua, "wa ayyad'uwa fi salatil faridah," berdoa di saat pelaksanaan salat fardu. "Wa du'a fi salatil faridah di aqrabu ilal ijabah," berdoa di dalam salat yang fardu itu lebih dekat untuk dikabulkan. Kapankah itu? Dalam salat fardu yang paling memungkinkan, wa huwa sajidun. Qala Syekh, lumatakan, "wa aqrabu ma yakunul 'abd," yang paling dekat, "yakunu sajidan lillah," dalam keadaan sujud. Nabi mengatakan, "aqrabul abdi ilallahi," sedekat-dekat hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala adalah, "wa huwa sajidun," dalam keadaan hamba itu sujud. Bersujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ditanya sujud yang keberapakah itu? Mboten sitaken mboten, Pak. Ada beberapa yang mengatakan sujud yang terakhir. Tetapi Syekh Ibnu Utsaimin ketika ditanya berkaitan bukan tidak boleh, jangan salah paham. Kadang kala sujud yang terakhir lebih panjang daripada sujud yang kedua atau bahkan yang pertama. Itu menyalahi sunnah. Yukhalifu sunnah. Nas yang tadi kita bacakan umum. Aqrabul abdillahi wa huwa sajidun. Atau fi sujudihi. Hamba yang paling dekat dengan Allah adalah di saat dia sujud. Sujud pertama, dua, ketiga, keempat. Semuanya. Tidak khusus pada sujud yang terakhir. Menyalahi sunnahnya di sebelah mana? Menyalahi sunnahnya dari sisi Nabi kalau sholat itu caranya yang pertama paling panjang. Yang kedua lebih pendek. Yang ketiga lebih pendek. Yang keempat lebih pendek. Sehingga ketika kok yang terakhir lebih panjang sujudnya ini menyalahi sunnah. Tetapi bukan berarti tidak boleh doa. Sujud pertama doa, monggo. Sujud rakaat pertama, sujud, boleh. Sujud maning rakaat kedua, donga maning, angsal, boleh. Saya ketibun pahami. Ya. Kemudian disebutkan oleh Syekh, walaha ya akhi ala rabbika, maka hendaknya kau merengek, mengaduh, mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Rabbu dalam doamu di waktu-waktu tersebut, la'allahu azza wa jalla yujiba, maka mudah-mudahan Allah mengabulkan doamu dengan segera. La tasta'dhimul mas'ul. Jangan pernah engkau merasa besar terhadap permintaanmu kepada Allah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala a'dha min ayyata'adamuhu syai. Karena Allah itu lebih besar daripada permintaanmu. Minta sesuatu yang besar. Jangan pernah kamu pesimis. Allah maha mampu. Allah maha mampu, tidak ada sesuatu apapun yang sulit bagi Allah subhanahu wa ta'ala. La yujuhu syai', tidak ada sesuatu yang sulit bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Innama amruhu idha arada syai'an ayyakul lahu kun fayakun. Sehingga Allah, urusan Allah azza wa jal, apabila mengendaki sesuatu, Allah tinggal mengatakan kun, jadilah. Fayakun, maka jadilah itu sesuai apa yang Allah kehendaki. Kalimatnya Allah, kun. Ada beberapa orang mengatakan kalimat Allah, kun fayakun. Itu salah. Kalimat Allah, kun. Ya. Fayakun, itu bukan kalimatnya Allah. Kun, artinya jadilah. Fayakun, maka jadilah itu sesuai dengan apa yang Allah mengkehendaki. Yang kedua, waktu yang kedua, ini yang sulit difahami. Min salatil asri ila ghurubi syams. Waktu mustajab itu setelah selesai salat asr sampai tenggelamnya matahari. Jedah waktunya. Tetapi pasnya kapan? Detik keberapa? Menit keberapa? Itu rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Hada edon turja fil jabah. Riwayat ini juga satu riwayat yang kuat. Yang menyebutkan waktu yang mustajab. Yang menjadi permasalahan di sini adalah. Lakin yushkal ala hada. Atau yushkul ala hada ini sulit untuk difahami. Ini ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa qa'imun yusalli. Dia berdiri dalam keadaan salat. bukan sholat asarnya, setelah selesai sholat asar sampai maghrib. Nah, di situ kan ada sholat. Tetapi Syekh kemudian memberikan contoh. Fainal asr ma fihi salatun, kata Syekh. Setelah selesai sholat asar, itu tidak ada lagi sholat. Sampai maghrib. Sebagaimana setelah selesai sholat subuh. Sampai terbitnya matahari, tidak ada sholat. Kecuali sholat yang dzawatil asbab. Sholat yang memiliki sebab-sebab dibolehkannya dilakukan. Apa sholat dzawatil asbab? Tahiyatul masjid. Atau yang disebut kelasnya, kita akan bacakan nanti insyaAllah. Yaitu apa? Sholat wudu. Kita bacakan aja. Waktunya tinggal sedikit. Qala syekh. Lakin akan tetapi. Qad yuqal yumkin insan ayatawadda fi hadzal waqt. Boleh atau mungkin, bahasa beliau, ya mungkin, mungkin, yani bisa. Ya mungkin itu bahasa Arabnya artinya bisa. Seorang wudu di waktu-waktu itu, yahtaj ilal wudu, dia butuh kepada wudu, fayatawadda, kemudian dia wudu, tsumisalli rakatain, kemudian salat dua rakaat ba'dal wudu. Ayuqal insan, atau seorang dikatakan, innal insan idza kana fi intidari salahu wa salatin, seorang ketika dia berada di masjid dalam rangka menunggu salat, maka dia pun teranggap sedang salat. Misal mamanya panjenengan ini hari Jumat, waktu kosong, tidak ada kegiatan, atau bahkan diistimewakan ba'dal asr, tidak ada kegiatan. Mungkin pulang ada sebetulnya datang ke masjid jam 5, sholat tahiyatul masjid, duduk. Nah, ketika kita posisi sedang duduk, tujuannya apa? Menunggu sholat maghrib. Menunggu sholat maghrib. Maka posisi duduk sampai sholat maghrib ditegakkan, kamu atau orang tersebut teranggap seperti orang yang sedang sholat. Apa dalilnya? Hadits Abu Hurairah radhiyallahu an, hatta yadghul al-masjid, fa idza daghal al-masjid kana fi salatin ma kanat as-salati yatahbisu. Sampai orang itu masuk ke dalam masjid, kemudian dia sholat qabliyah atau tahtan masjid, kemudian duduk. Maka nislah dia tahbisu. Dia tertulis sebagai orang yang sedang sholat selama dia tidak keluar dikarenakan menunggu ditegakkannya sholat. Ini hadits umum. Ya. Walihada nara al-arja madal ali hadits Abu Musa. Oleh karena ini, kami, kata Syekh, berpendapat yang paling rajih, arja yang paling kuat, yang paling sangat-sangat diharapkan adalah hadits Abu Musa Asy'ari yang menyebutkan antara imam, duduknya imam khutbah Jumat sampai selesai salat Jumat. Itu yang paling kuat, kata Syekh. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah hadits Abu Hurairah tadi yang menyebutkan waktu ba'da salat Asar, tetapi di situ ada masalah berdiri dalam keadaan dia sholat. Ya, ini pendapat yang paling kuat. Pendapat yang lainnya, seperti yang biasa dilakukan ba'dal asr, ya, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak langsung setelah sholat fardunya, ada jeda begitu, kemudian berdoa atau menunggu waktu maghrib. Datang sengaja memang berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dikhususkan waktu-waktu hari Jumatnya. Ini yang paling rajih. bisa difahami. Walhamdulillah. Ada yang tersisa, hadis yang ketiga yang tadi kita baca, memperbanyak salawat. Memperbanyak salawat kepada Nabi di hari tersebut, hari Jumat. Saya ringkas pembahasannya. Qala Syekh, wa mimma yaqtasu bil jum'ati katratu salati 'ala nabi. Dan di antara keistimewaan hari Jumat, diperintahkannya kita untuk memperbanyak salawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Akan tetapi kaum muslimin, yang harus kita fahami adalah wa huwa laysa bihajatin ila salatika wa salamika. Perlu kita tahu, bukan Nabi yang butuh akan salawat kita dan salam kita kepada beliau. Lakinnaka anta, tetapi kita yang butuh kepada kita bersalawat kepada Nabi. Butuh kepada apa? Kepada pahalanya. Kepada pahalanya. Lianna kida salata ala Nabi maratan wahidatan sallallahu alaihi bihasran. Apabila engkau berselawat kepada Nabi satu kali selawat, maka Allah akan berselawat kepadamu 10 kali selawat. Hadirin, perlu kita jelaskan sedikit. Sampaikan di sini Syekh, cuman kalau cuma dibaca tok malah pada ngantuk. Nom, lihat sini. Kalimat selawat itu dari kalimat as-salatu. Jamaknya as-salawatu. Artinya secara bahasa adalah ad-du'a'u, berdoa. Sampai sini pahami ya. As-salawatu atau as-salatu itu dari dua arah. Salawatnya antara hamba dengan hamba, kita bersolawat kepada Rasul, atau malaikat bersolawat kepada orang yang duduk di masjid, di masjidnya. Innallaha wa innal malaikata yusalluna ala ahdihim. Sebenarnya para malaikat bersolawat kepada seorang di antara mereka apabila selesai salat fardu, duduk di tempatnya dan tidak keluar. Salawat. Jenis yang kedua, salawat dari Allah Azza wa Jalla kepada hambanya. Ini berbeda. Kalau salawat hamba ke hamba, itu adalah bentuknya doa. Salawatnya Allah kepada hamba, itu bentuknya pujian Allah kepada hamba. Ya. Bukan Allah mendoakan hambanya, mendoakan kepada siapa. Allah berselawat kepada hambanya, artinya Allah Azza wa Jal memujinya. Sehingga kalimat sallallahu alaihi wasallama artinya apa? Semoga Allah berselawat kepada Nabi dan memberikan keselamatan. Maknanya Allah memuji kepada Nabi. Allah berselawat kepada Nabi. Allah memuji kepada Nabi dan memberikan kepadanya keselamatan. Bisa dipahami hadirin? Ini maknanya. Ya. Nah, yang membutuhkan ini bukan Nabi. Tetapi yang membutuhkan ini adalah kita. Agar kita mendapatkan salawatnya Allah Azza wa Jalla 10 kali. Disebutkan dalam hadits yang sahih, man salla alayya salatan sallallahu alaihi bi ashran. Barang siapa yang dia bersalawat kepadaku satu kali. Umpamanya mengatakan, saya bacakan, Allahumma salli ala Muhammad. Ini lafadznya Syekh. Saya bacakan aja supaya antum faham. Walakin ma ma'na as-salat ala Rasul kulluna yaqul Allahumma salli ala Muhammad. Ini kalimatnya. Kita mengatakan Allahumma salli ala Muhammad. Ini sudah mengucapkan selawat. Kalau lengkap lagi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu selawat. Nah, sekali lagi, yang membutuhkan ini bukan Nabi kita, tetapi yang membutuhkan ini adalah kita. Barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Makna Allah bersalawat kepada hamba adalah, kata beliau, salatullahi ala nabihi sanahu fil mal'ala. Abu Aliya, Imam Abu Aliya mengatakan, salawatnya Allah kepada Nabi, itu maknanya adalah pujiannya Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan para malaikatnya, indal malaikatil muqarrabin. Sehingga wahai kaum muslimin, sekali lagi salawat itu kita ucapkan kepentingan kita, bukan kepentingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man salalayya hal syafaati. Di antara keutamaan salawat kepada Nabi adalah akan dihalalkan baginya syafaatku nanti di yaumil qiyamah. Masya Allah. Sehingga mari kita ketika hari Jumat memperbanyak apa? Salawat. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi dan seterusnya. Atas sallallahu alaihi wasallam. Semuanya termasuk pada lafaz salawat. Dan jangan membuat yang tidak ada dalilnya. Banyak selawat-selawat yang tidak ada dalilnya. Yang awalnya didendangkan dalam rangka hanya membaca bait syair saja. Tetapi kemudian diyakini sebagai bentuk ibadah. Itu menjadi sebuah hal yang bid'ah. Ya, maka selawat itu diucapkan sesuai dengan yang syar'i, tidak boleh dengan yang kalimat yang tidak syar'i. Bisa difahami hadirin? Walhamdulillah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.